Terima kasih karena sudi hadir. Apa kata berikan tepukan yang paling gemuruh buat Tan Sri Dato' S.M. Salim. Terima kasih. Malas nak cakap ni sebenarnya. Kita dah sampai ke lagu terakhir. Malam ini sedar tak sedar Siti dah hiburkan anda sebenarnya lebih daripada 30 buah lagu. Sekiranya anda semua berpuas hati dengan apa yang Siti persembahkan, Siti lagi berganda-ganda kali Siti berpuas hati. Dan sekiranya anda pulang, Siti berharap dan Siti berdoa supaya apabila pulang nanti anda akan beritahu kepada Siti, saya akan datang lagi menyaksikan konsert Siti Nohaliza akan datang. Itu harapan Siti. Terimalah lagu berjudul Balkis khas buat anda semua.